Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin yang ada di Masjid Al Furqan ini ataupun para pendengar Radio Roja, baik Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, dan beberapa radio lain yang ikut merilai siaran ini atau yang juga mengikuti kajian ini lewat streaming, juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qalm Mufid. Kemarin kita sudah selesai membahas bab yang menjelaskan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala, yang semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan kita semua ke dalam kelompok penyembah berhala tersebut. Kita masuki bab baru, Maja'a fi sihir, bab yang menjelaskan tentang sihir. Secara bahasa, sihir itu artinya ibaratun amma khafiya walatufa sababuh. Secara bahasa, sihir adalah sesuatu yang sebab-sebabnya samar dan tersembunyi. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Sesungguhnya di antara bayan, bayan itu penjelasan, bayan itu penerangan, la sihra, benar-benar mengandung sihir. Di antara penjelasan ada yang bersifat menyihir, mempengaruhi orang yang mendengar penjelasan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Itu makna sihir secara bahasa. Sihir satu akar kata juga dengan sahar. Makna sahar adalah waktu dini hari. Makan yang kita lakukan waktu dini hari menjelang saum disebut makan sahur. Salah satu ciri orang mukmin adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu dini hari mereka istighfar. Oleh karena itulah maka sihir disebut sihir li'annahu yaqa'u khafiyan akhiral lail. Karena sihir itu umumnya terjadi secara tersembunyi di akhir malam, pada waktu dini hari. Berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam Al-Kafi, as-sihru azaim waruqa wa uqad yu'thiru fil qulub wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Kata Abu Muhammad Al-Maqdisi, sihir adalah azaim atau jimat-jimat. Azaim jamak dari azimah. Jimat-jimat atau mantra-mantra atau uqad. Uqad itu alat sihir yang berupa tali yang disimpulkan. Sihir adalah jimat-jimat atau mantra-mantra dan juga alat-alat sihir yang berpengaruh kepada hati dan badan korban lalu menimbulkan penyakit atau membunuhnya, atau bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, bisa membuat suami istri bisa bercerai, bisa membuat orang yang tadinya saling menyayangi, saling mencintai, berubah menjadi saling membenci, atau sebaliknya yang tadinya benci menjadi berubah cinta. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 102, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Lalu manusia pun belajar kepada keduanya. Keduanya yang dimaksud malaikat Harut dan Marut, dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tugasnya? Mengajarkan sihir kepada manusia, dengan catatan sebelum mengajarkan sihirnya, dua malaikat itu memberikan warning terlebih dahulu, peringatan larangan, dengan mengatakan innama nahnu fitnatun falatakfur. Kami ini hanyalah fitnah, kami ini hanyalah ujian, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir ini. Oleh karena itu, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi untuk mengemban tugas ini dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ada orang yang telah diberi peringatan bahwa kufur ini sihir dan dilarang, tapi dia tetap ngeyel untuk belajar, maka dua malaikat itu Allah izinkan untuk mengajarkannya. Oleh karena itu, ketika Harut Marut mengajarkan sihir, kedua-duanya tidak berdosa karena melakukan atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pendapat yang benar di antara sekian banyak pendapat yang ada tentang Harut dan Marut. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Harut Marut adalah dua malaikat yang maksiat, yang pergi dengan wanita yang namanya Zaharah, kemudian bermaksiat, kemudian oleh Allah diusir dari langit dan diturunkan ke bumi sebagai hukuman, maka itu adalah kisah Israiliyat yang bersumber dari para ahlul kitab, yang tidak bersumber kepada Quran dan Sunnah, yang bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah, dan bertolak belakang juga dengan akal dan fikiran yang sehat. Kenapa? Karena Quran menggambarkan malaikat dengan sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Itu pertama. Yang kedua, malaikat adalah makhluk yang tidak diberi syahwat untuk makan, minum, tidur, menikah, dan punya anak. Tidak sama sekali. Nas ayat yang banyak disertai Penjelasan para ulama menyatakan malaikat adalah makhluk yang oleh Allah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah maksiat, makanya disebut bal ibadu mukramun. Para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Oleh karena itu, mana mungkin malaikat yang tidak punya syahwat kemudian melakukan maksiat dengan manusia yang namanya Zahara. Ketiga, kisah Israiliyat itu menyatakan malaikat itu bermaksiat dengan Zahara itu di langit, lalu diusir ke muka bumi. Mana ada manusia wanita namanya Zahara ke langit lalu bermaksiat di sana. Oleh karena itu, kisah tersebut adalah kisah yang wajib ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah dan akal fikiran manusia yang sehat. Jadi pendapat yang benar adalah Harut dan Marut, dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi untuk mengajarkan sihir atas izin Allah. Tetapi sebelum mengajarkan, kedua-duanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah ujian bagi kalian, maka jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tapi kemudian manusia belajar kepada Harut dan Marut ilmu sihir yang bisa menyebabkan seseorang itu berpisah, bercerai dengan istrinya. Ayat ini menyatakan sihir itu jelas ada. Ditambah dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla agar kita pun berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan tukang sihir. Sebagaimana firman-Nya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari syarri, keburukan atau kejahatan, annaffatsat. Annaffatsat adalah wanita-wanita tukang sihir yang ketika mempraktikkan sihirnya dengan cara meniupkan dengan tiupan yang bercampur cipratan ludah ke buhul sebagai alat sihirnya. Nafasat berasal dari kata nafasa. Nafasa itu meludah tapi ada ciprat, meludah, meniup tapi ada cipratan ludah. Kalau hanya angin disebutnya nafakho. Kalau meludah saja air cairan disebutnya tafala. Tapi kalau meniup disertai cipratan ludah disebutnya nafatha. Itu fi'il madhi'nya. Fa'ilnya, pelakunya disebut nafith. Tapi kalau niupnya terus menerus, maka dibentuk disebutnya sighat mubalaghah, nafath, dengan disyiddahkannya huruf fa, nafath. Artinya orang yang meniup terus-terusan. Kalau wanita nafathah, kalau jamaknya nafathat, maka nafathat artinya wanita-wanita yang terus-terus meniup-niup dengan tiupan yang disertai dengan cipratan air ludah, fil uqadi, ke dalam alat sihirnya yang berupa tali yang disimpulkan, uqad. Allah memerintahkan kita berlindung dari kejahatan wanita penyihir seperti itu dalam firman-Nya, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, seandainya sihir itu tidak real, tidak nyata, seandainya sihir itu tidak ada, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan tukang sihir ini. Dan ini menunjukkan bahwa sihir itu ada, yang merupakan aksi kerjasama antara setan dari kalangan bangsa jin dengan dukun-dukun atau para ahli sihir. Oleh karena itu, maka hasil kerjasama antara setan dari kalangan bangsa jin dengan manusia bisa memberikan mudarat kepada makhluk lain, siapapun makhluk itu. Samalah dengan binatang, kucing bisa menggigit atau menyakar. Sama dengan binatang ular yang bisa mematuk. Sama dengan orang kafir, dia bisa memukul. Siapapun yang dipukulnya akan menerima akibat yang sama. Termasuk apabila yang menjadi korbannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau umpama dipukul sama orang kafir, ya pasti sakit. Kalau beliau umpama dilukai dalam medan perang oleh orang kafir dengan pedang, pasti berdarah. Dan ini teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud sampai keempat. Gigi depan beliau tanggal dan beliau berdarah karena hal tersebut. Dan inilah sisi kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Sebagai manusia biasa, beliau terluka bila kena pedang. Sebagai manusia biasa, kalau beliau dipukul oleh orang kafir, ya kena dan sakit. Sebagai manusia biasa, kalau tidak makan beliau lapar, tidak minum haus, tidak tidur ngantuk gitu ya. Kalau disakiti orang, dihina, ya sakit hati, manusiawi. Termasuk kalau yang menyakitinya binatang juga sama akan tersakiti. Termasuk apabila yang menyakitinya bangsa jin, seperti kasus sihir. Oleh karena itu berkata Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam suhira hatta la yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa la yaf'alu wa annahu qala laha dhata yaumin atani malakan fajalasa ahaduhuma 'inda ar-ra'si wal akhar 'inda rijli faqala ma waja'a ar-rajul qala matbub qala wa man tabbahu qala labid bin al-a'sam. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir sehingga beliau menghayal seolah-olah beliau itu melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, menerangkan, datang kepadaku dua malaikat. Satu duduk di samping kepalaku. Satu lagi duduk di arah kakiku. Lalu dia berkata, keluhan apa yang sedang dialami oleh orang ini? Menjawab yang satunya lagi, dia tersihir. Ditanya siapa yang menyihirnya, orang namanya Labib bin Al-Asam. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari yang menjelaskan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia beliau bisa terkena kejailan makhluk lain, baik makhluk lain itu manusia, binatang, atau benda-benda yang bisa melukainya, termasuk makhluk lain tersebut muncul dari kalangan bangsa jin melalui sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Itu sangat mungkin bisa kena dan tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Sama beliau juga walaupun maksum suka lupa, dan lupa aspek yang sangat manusiawi. Bahkan beliau tidak hanya lupa dalam urusan dunia, tapi juga lupa dalam urusan agama. Pernah enggak beliau lupa dalam sholat? Sering, berkali-kali. Kadang beliau harusnya zuhur atau asar 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam. Kadang beliau harusnya 4 rakaat zuhur atau asar, ini 5 rakaat. Kadang beliau harusnya tasyahud awal di rakaat kedua, ini bablas lewat. Beliau menyatakan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkan oleh kalian. Inilah hal-hal yang sangat-sangat manusiawi dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi aspek yang sangat manusiawi ini menjadi penyempurna ajaran Islam. Dengan lupanya Nabi dalam sholat, lahir syariat apa? Sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa dalam sholat, mulus semua. Sementara umatnya kita pelupa, ya bisa bingung kita. Loh, tertinggal itu tahiyat awal tadi gimana ya? Bisa bingung kita kalau enggak ada syariat sujud sahwi. Maka dilupakannya Nabi oleh Allah Azza wa Jalla dalam masalah ibadah menjadi penyempurna dari syariat ini. Dengan lahirnya syariat sujud sahwi, termasuk terkena sihirnya Nabi alaihi salatu wasalam, menyebabkan lahirnya syariat bagaimana cara menanggulangi sihir. Dan ini semuanya menyatakan bahwa sihir itu ada. Al-Quran menjelaskan, hadis juga menerangkan, para sahabat juga membeberkan, para ulama juga menerangkan dalam banyak kitabnya. Realita dalam kehidupan manusia juga banyak kasus terjadi masalah ini. Mengingkarinya berarti bertolak belakang dengan Quran, dengan hadis yang sahih, dengan penjelasan para sahabat dan para ulama, dan mengingkari realita dalam kehidupan manusia yang tidak bisa diingkari. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menerangkan dalam Al-Quran tentang ruginya orang yang belajar dan mempraktekkan sihir. Dalam Al-Baqarah 102, lanjutan dari ayat yang tadi, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa siapa orang yang membelinya, membeli maksudnya mempelajari ilmu sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, orang itu tidak akan memperoleh bagian keuntungan apa-apa di akhirat nanti. Rugi, pahala semuanya terhapus. Amal baik semuanya ditolak dan tidak diterima. Min khalaq, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min nasib, tidak memiliki bagian. Berkata Qatadah, wa'ada anna ahla sahir la khalaqa lahu fil akhirah. Wa qala al-Hasan laisa lahu din. Ahli sihir tidak akan memperoleh kebahagiaan apa-apa, tidak akan memperoleh bagian dari kebahagiaan di akhirat. Al-Hasan menyatakan dia tidak punya agama lagi. Ayat yang mulia ini menunjukkan haramnya sihir. Dan agama-agama terdahulu seluruhnya yang dibawa oleh para rasul juga sudah mengharamkannya. Dan sejarah yang teralami oleh para nabi dan para rasul semuanya menunjukkan bahwa sihir dan para ahli sihir menjadi musuh utama para nabi. Ingat enggak kisah bagaimana ketika Musa alaihi salatu wassalam menghadapi para ahli sihirnya Fir'aun? Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ahli sihir itu tidak akan menang, tidak akan sukses, tidak akan jaya bagaimanapun caranya. Dan Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya menyatakan kufurlah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan nama Abdul Razak dari Sofan bin Salim, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, man ta'allama syai'an minas sihir qalilan kana au kathura, qalilan kana au kathira, kana akhir ahdihi minallahi azza wa jalla. Siapa orang yang mempelajari sihir baik sedikit ataupun banyak, maka itu akhir dari perjanjian dia dengan Allah azza wa jalla. Artinya dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi dalil kufurnya ahli sihir adalah firman Allah azza wa jalla tentang peringatan yang diberikan oleh Harut dan Marut kepada siapapun yang mau belajar sihir. Mereka berdua berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, ujian bagi kalian. Maka jangan kalian kafir dengan belajar sihir ini. Oleh karena itu Imam Ahmad dan para sahabatnya menyatakan, kafirlah orang yang belajar dan mengajarkan sihir. Para ulama ikhtilaf, apakah tukang sihir itu secara otomatis kafir dengan sihir yang dipelajari dan dipraktekannya? Maka berkata Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, kufurlah mereka. Berkata juga Imam Asy-Syafi'i, kalau Imam Syafi'i merinci, idza ta'allama sihra faqulna sif lana sihra. Kalau ada seseorang belajar sihir, kita tanya dulu, coba jelaskan bagaimana sihir kalian itu. Fa in wasafa ma yujibul kufur mithal ma'taqada ahlu babil minat taqarrub ilal kawakibis sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fahuwa kafir wa in kana la yujibul kufr fa ini taqada ibahatahu kufrun. Kata Imam Syafi'i, kalau orang ahli sihir itu menjelaskan cara kerja sihirnya dengan penjelasan yang mau menyebabkan dia kafir, contoh umpamanya apa yang diyakini oleh penduduk Babil, mereka untuk belajar sihir ini taqarrub atau melakukan ritual peribadatan kepada 7 bintang. Nggak disebut bintang apa saja. Dan bintang itu bisa melakukan ini. Padahal bintang benda apa? Benda mati, sama dengan langit, bumi, batu, matahari, bulan, dan seterusnya. Tapi diyakini memiliki pengaruh terhadap kehidupan di dunia, maka dia kafir. Kenapa? Karena meyakini ada yang menjadi penentu dari kehidupan di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu bintang-bintang itu. Dan ternyata keyakinan seperti ini masih terwariskan sampai zaman sekarang dengan adanya yang disebut dengan ramalan bintang, zodiak, horoskop, ya. Kalau lahirnya umpamanya bulan Januari dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bintangnya apa? Capricorn. Kalau bulan berikutnya ada Sagittarius, ada Leo, ada Virgo, ada Virgo, ada kanker, ada macam-macam, ya. Dan setiap minggu bisa memberikan pengaruh terhadap nasib manusia, ya. Ah, umpama yang bintangnya anu minggu ini, asmara akan menghangat. Cuma ekonomi turun. Seolah-olah bintang itu yang menentukan. Padahal zaman sudah semaju ini, bahkan teknologi yang begitu maju dijadikan sebagai media untuk mensosialisasikan secara lebih luas lagi di internet, di HP, di Facebook, semua media bisa dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan keyakinan yang batil ini. Jadi, kalau umpamanya sihirnya tersebut ternyata mengandung keyakinan-keyakinan yang menyebabkan pelakunya kufur, maka kufur. Tapi kalau keyakinan tersebut atau sihirnya tidak mengandung unsur-unsur yang menyebabnya kufur, maka dengan meyakini kebolehan sihir, dia pun kufur pula. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allah pun telah menyebut sihir dengan sebutan kufur dalam surah Al-Baqarah 102 yang menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir. Juga firman Allah di kalimat sebelumnya dalam ayat yang sama, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru. Sulaiman itu tidaklah kafir. Yang kafir itu setan. Ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa Sulaiman ahli sihir. Karena bukti yang ada, Sulaiman itu kata orang sekarang sakti mandraguna. Jangankan manusia biasa, jin aja takluk. Jin bisa dipenjara, bisa diikat, bisa dibelenggu oleh Sulaiman, gitu kan? Memahami dan bisa berkomunikasi dengan binatang. Semut juga bahasanya ngerti, bahasanya tahu. Burung juga begitu, bisa berdialog dengan burung hudhud. Bahkan angin pun bisa diperintah. Dan ini tidak bisa tidak kecuali pasti dengan apa? Dengan sihir. Itu dugaan orang-orang Yahudi. Allah membantah dengan mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidaklah kafir dengan belajar sihir, tidak. Yang beliau miliki itu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi setanlah yang kafir, setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Berdasarkan hal itulah, maka ayat tadi menjadi dalil bahwa sihir adalah kekufuran. Mempelajarinya dan mengajarkannya adalah sebuah kekufuran. Timbul pertanyaan, kalau memang sihir kufur, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dua malaikat ini untuk mengajarkan perkara yang menyebabkan pelakunya kufur, ya? Engkau kufur tapi kok difasilitasi, kan gitu ya? Nah, ini sama saja dengan ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Makna ketetapan yang kauni ini adalah hukum Allah yang Allah terapkan di alam. Siapa yang menyebabkan manusia bisa bergerak, bisa melangkah, bisa lari, bisa membungkuk, bisa rukuk, bisa sujud? Siapa yang membuat manusia bisa begitu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ketetapan Allah yang kauni. Ketika ada orang bikin patung untuk dia sembah, Allah bisa enggak mencegah pas umpamanya mau menyembah patung, tiba-tiba badannya kaku, enggak bisa membungkuk? Allah bisa? Pasti bisa. Tapi kenapa Allah mengizinkan dia ruku sujud kepada patung itu? Kenapa? Karena apa? Karena memang itu ketetapan Allah yang kauni. Ketetapan Allah yang kauni, maka berlaku bagi semua orang-orang kafir ataupun orang mukmin, manusia ataupun binatang ataupun jin ataupun yang lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk merubah ini karena orang ini mau menyembah kepada patung, oleh Allah kemudian dikakukan badannya tidak bisa membungkuk. Apakah begitu? Enggak. Allah izinkan dia, tapi dengan konsekuensi. Kamu bisa aja saya berikan kemampuan untuk ruku sujud kepada patung, tidak akan dicegah menjadi umpamanya kaku, enggak. Tapi ingat, itu ada konsekuensinya. Tapi ingat, itu akan diazab. Maka sama dengan ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan malaikat Babil, Harut dan Marut di Babil, ya, atas izin Allah. Sebagai apa? Sebagai ujian. Makanya dikatakan innaman nahnu fitnatun falatakfur. Sudah diberi wanti-wanti, kami ujian. Jangan kamu kufur dengan ini. Ada orang ngeyel, silakan izinkan. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang dijelaskan tadi bisa menjawab keraguan kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Harut dan Marut untuk mengajarkan sesuatu yang bisa menyebabkan pelakunya kufur. Harut dan Marutnya sendiri karena diperintah oleh Allah untuk mengajarkan setelah memberi peringatan, mereka berdua taat kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan sihirnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidaklah berdosa atau tidak bermaksiat dengan hal tersebut. Tapi ini spesial bagi Harut dan Marut. Inilah ayat yang pertama yang menjelaskan haram dan kufurnya sihir. Kedua, An-Nisa 51. Allah berfirman, wa yu'minuna bil jibti wat-taghut. Mereka juga beriman kepada jibti dan taghut. Al-jibti adalah dukun. At-taghut adalah setan. Berkata Umar radhiyallahu an, al-jibtu as-sihr wat-taghut as-syaitan. Kata Umar, al-jibtu adalah sihir dan taghut adalah setan. Berkata Jabir, at-tawaghit kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayin wahid. Tawaghit jamak dari taghut. Dulu setan sering, mereka itu dukun, tawagit itu dukun. Setan sering turun menemui mereka. Satu dukun di satu desa. Itu kata Jabir. Wahab bin Munabbih berkata, sa'altu Jabir bin Abdullah anit tawagit alladhi kanu yatahakamuna ilaiha. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang tagut-tagut yang dulu orang-orang suka bertahkim kepada tagut-tagut itu. Berkata Jabir, inna fi Juhayna wahida, wa fi Aslam wahida, wa fi Hilal wahida, wa fi kulli hayyin wahida, wa hum kuhanun kana tanzilu alaihim syayatin. Kata Jabir, tawagit atau tagut-tagut itu di Juhayna ada satu. Tahu tuh, karena yang namanya dukun beken. Oleh orang-orang sekelilingnya biasanya kurang begitu dianggap, oleh orang jauh didatangi. Beken biasanya. Di Juhainah ada satu, di Aslam ada satu, di Hilal ada satu, di satu desa ada satu. Mereka lah para dukun yang sering setan turun untuk menemui mereka. Itu kata Jabir. Yang dimaksud dengan perkataan Jabir, kana yanzilu alaihimu syaitan aradal jinas la syaitanul ladhi huwa iblis khasa bal tanzilu alaihimu syayatin wa yukhatibunahum wa yukhbirunahum bima yastariquna minasam fayasdukuna marrah wa yakdibuna mi'ah. Yang dimaksud dengan dukun-dukun itu didatangi oleh setan, maksudnya jenis setan, bukan iblis yang merupakan personal jin yang dahulu tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah. Bukan itu, tapi seluruh bangsa jin yang kafir. Lalu berbicara para setan ini dengan dukun-dukun itu berkomunikasi dengan cara mereka sendiri. Lalu para setan itu memberikan informasi hasil dari mencuri dengar dari langit. Satu kata-kata yang benar, ratusan kata-kata dustanya. Dan dahulu memang begitu. Coba lihat surah Jin. Allah menyatakan, wa anna lamasna sama'a, bukan itu ayat sana, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisam. Kami dahulu punya pos-pos di langit untuk mencuri dengar berita. Karena ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan satu ketetapan tentang apa yang terjadi besok hari di muka bumi, ketetapan Allah itu dibicarakan oleh para malaikat di langit. Kadang-kadang ada bangsa jin yang mencuri dengar berita itu, nguping gitu ya. Dan itu sejak dahulu mereka punya pengakuan jin yang oleh Allah dikukuhkan dalam surah Jin, menyatakan kunna naq'udu maqa'ida lisam'i. Dulu kami punya pos-pos di langit untuk mendengar berita, mencuri dengar. Faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasul. Tapi sekarang setelah datang Islam, siapa yang berani mencuri dengar berita dari langit, maka dia diincar dengan anak panah berapi yang selalu mengincarnya. Seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ada satu kata yang benar dari dukun, tapi ratusan kata-kata dusta yang mengemas berita benar yang satu kata tadi. Dan ini semuanya menunjukkan sihir sesuatu yang diharamkan secara syar'i menurut ajaran Islam. Inilah dalil kedua dari ayat. Ketiga, disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qal asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa sajakah ketujuh perkara tersebut wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, pertama, syirik kepada Allah. Ini dosa terbesar dan dosa yang paling membinasakan manusia. Nanti ada penjelasannya. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Nanti akan ada penjelasan. Keempat, memakan harta riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan pertempuran, berpaling dari medan perang. Dan yang terakhirlah, menuduh wanita-wanita yang suci, yang bersih, dengan tuduhan-tuduhan yang keji tanpa bukti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama, dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah ijtanibu, makna ijtanibu abidu, jauhi oleh kalian. Tapi dengan perkataan ijtanibu, hada ablagh minal abidu. Ini lebih balaghah, lebih memiliki penekanan yang kuat dari sekedar jauhi. Benar-benar harus dijauhi. Ini yang pertama. Kalau ijtanibu, mendekatinya pun jangan. Apalagi melakukannya. Sama dengan ungkapan wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian dekati perbuatan-perbuatan kecil. Mendekatinya aja terlarang. Apalagi melakukannya. Makanya dari ayat ini ditunjang oleh banyak hadis, bergaul dengan orang-orang yang menyeret kita kepada kekejian juga haram. Mendekati lingkungan yang menyeret kita kepada perbuatan keji juga haram. Karena mendekatinya juga tidak boleh. Apalagi dengan melakukannya. Dalam hadis dari Ibnu Umar, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, disebutkan hadis yang hampir semakna. Al-kabairu tis'un, dosa-dosa besar itu ada 9. Lalu disebutkan 7 yang tadi, lalu ditambah dengan 2 lagi, yaitu al-ilhad fil haram wa uququl walidain. Melakukan ilhad di daerah haram, di Mekah, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an disebutkan al-kaba'ir, dosa-dosa besar itu adalah sebagai berikut. Lalu ada tambahan. Di antara tambahan itu adalah disebutkan al-uquq wa ta'azzub ba'dal hijrah wa firaqul jama'ah wa naqsus safaqah. Disebutkan durhaka kepada kedua orang tua, ta'azzub setelah hijrah, artinya membujang terus tanpa ada udzur syar'i, dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin serta melanggar janji yang pernah dibuat, yang pernah diungkapkan kepada pihak lain. Dari semua keterangan tadi kita tahu bahwa sabda Nabi SAW yang menyatakan jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan itu bukan hasr. Hasr itu bukan pembatas hanya 7 saja, enggak. Yang lain-lainnya banyak. Tapi yang 7 tadi oleh Nabi SAW diungkapkan dalam rangka menekankan ketujuh aspek tadi pada momen tersebut di hadapan para sahabat. Kita lihat ketujuh aspek yang tadi disebutkan. Pertama yang paling membinasakan adalah syirik kepada Allah SWT. Syirik bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda, bahasa Indonesia syirik itu artinya apa? Iri, dengki, kamu mas syirik aja ke saya. Ah, syirik di sana bukan ini yang dimaksud. Itu namanya hiqad atau hasad. Tapi syirik artinya menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah. Kepada Allah ibadah. Tapi kepada yang lain juga ibadah. Kepada Allah berdoa, meminta. Tapi selain kepada Allah, meminta juga ke yang lain. Meminta ke malaikat Mikail. Karena tahu yang bertugas membagi-bagi rezeki itu siapa? Malaikat Mikail, lalu dia meminta. Syirik. Karena berdoa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Berdoa itu ibadah. Kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditunjukkan? Ditujukan. Ke sana dia ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada malaikat Mikail berarti kita beribadah kepada malaikat Mikail. Dan itu syirik. Apalagi kalau kita mintanya kepada yang lain-lain. Seorang petani. Agar sawah yang ditanamnya itu subur, makmur, minta ke Dewi Sri. Syirik. Menjadikan Allah SWT sebagai, menjadikan tandingan bagi Allah SWT. Itu namanya syirik. Dan syirik merupakan perbuatan yang paling membinasakan. Karena apa? Karena pertama dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati tobat, diampuni. Tapi kalau terbawa mati tidak akan diampuni. Kedua, seluruh amal-amal kebaikannya gugur terhapus seketika itu juga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, gugur semua amal-amal ibadah kamu. Amal ibadah sholat kita, haji kita, umroh kita, tolabul ilmi kita, saum kita, infak sodakoh kita, dihapus. Oleh apa? Oleh perbuatan syirik. Tidak ada bekasnya di akhirat nanti. Pahala habis, dosa aja numpuk. Binasa dia dengan azab. Semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari hal ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya alaihi salatu wasalam, ayu dhambi a'zamu indallah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi SAW menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa terbesar itu adalah kamu membuat tandingan bagi Allah padahal dialah yang telah menciptakanmu. Jadi kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki, diberi segala macam oleh Allah, lalu membuat saingan bagi Allah dalam hal ibadah. Itu tindak kriminal terbesar. Karena dilakukannya kepada Allah SWT. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Shaffan bin As-Sal radhiyallahu an, dia berkata, qala yahudiyyu li sahibih, idhhab bina ila hadzal nabi. Faqala lahu sahibuh, la taqul nabi, innahu law sami'aka lakana lahu arba'u a'yun. Fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu antisi ayatin bayyinat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznun wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la tamshu bi bari'in ila dhi sultanin liyaqtulahu wala tashiru wala ta'kulu riba wala taqdifu muhsana wala tawallaw lil firari yawmiz zuhr wa 'alaykum khasatil yahud alla ta'du fis sabat. Faqabbala yadayhi wa rijlayhi wa qala nashhadu annaka nabiyyun. Kata Shafwan bin As-Sal radhiyallahu an, ada orang Yahudi berkata kepada seorang sahabatnya, yuk kita pergi ke nabi ini nih. Kata sahabatnya, jangan kamu katakan nabi, karena kalau dia mendengarmu, dia itu akan punya 4 mata. Gitu. Maka kedua-duanya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua-duanya bertanya tentang 9 ayat yang bayyinat. 9 ayat yang jelas, gamblang, dan ke-9-9-nya ada dalam kitab mereka. Maka dijawab oleh Nabi SAW, pertama, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kedua, jangan mencuri. Ketiga, jangan berzina. Keempat, jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Yang kelima, jangan kalian berjalan dengan menghunus pedang, mendatangi sultan untuk membunuhnya. Keberapa itu? Kelima. Keenam, jangan kalian melakukan sihir. Ketujuhnya, jangan kalian makan harta riba. Itu keenam mungkin tadi. Ketujuhnya, jangan kalian menuduh wanita-wanita suci dengan tuduhan keji. Dan yang kedelapan, jangan kalian lari dari medan perang. Dan khusus bagi kalian orang-orang Yahudi, jangan kalian berlebih-lebihan tentang hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang disakralkan oleh orang-orang Yahudi tanpa ada sandarannya dalam agama mereka. Kalau orang-orang Nasara hari apa? Ahad. Dan kita kaum muslimin ditunjuki oleh Allah hari Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Maka kedua Yahudi itu mencium kedua tangan dan kaki Rasulullah SAW lalu berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Jadi dari ke-9 ayat yang gamblang yang juga diakui oleh bangsa Yahudi ini, yang pertama adalah jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inilah perkara yang pertama. Kedua, sihir. Perkara kedua yang wajib dijauhi, sihir. Dengan penjelasan yang sudah diterangkan tadi. Ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yaitu darah atau jiwa setiap muslim. Karena jangankan darahnya, kehormatannya pun haram. Hartanya haram. Apalagi darahnya haram. Darahnya tidak boleh dialirkan. Baik dibunuh ataupun dilukai. Hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang batil, baik melalui cara menipu, mencuri, merampas, meribakan, dan yang seterusnya. Kecuali dengan cara yang hak, seperti jual beli, hadiah menghadiahi, ya itu dibolehkan. Kehormatannya juga haram, tidak boleh direnggut, tidak boleh dihinakan, tidak boleh difitnah, digibahi, dicemooh, diolok-olok. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa' asa yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Jadi jangan saling mencela, mencemooh, menghina. Jangan saling menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Gitu ya. Jangan juga suudzon, jangan tajassus, jangan ghibah. Ijtanibu katsiran minadh dhanni. Fa inna ba'dha dhanni itsm wa la tajassasu. Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu semuanya diharamkan karena merampas kehormatan sesama muslim. Maka bila menghinanya haram, merampas hartanya haram, apalagi membunuhnya, kadar haramnya jauh lebih besar. Illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa alasan yang benar itu? Alasan yang benar itu contohnya seperti kisos. Salah seorang anggota keluarga kita dibunuh, kisos. Dengan melalui prosedur yang ditetapkan secara syar'i. Apa prosedurnya? Jangan kita lagi yang membunuhnya. Lapor ke hakim. Di sidang. Nanti hakim yang memutuskan. Atau disebut az-zani ba'dal ihsan. Orang yang berzina setelah dia pernah menikah. Baik janda ataupun duda. Ataupun masih bersuami atau masih beristri. Maka halal darahnya dengan cara diapa? Dirajam. Itu juga melalui prosedur. Tidak boleh kita yang melakukan itu, umpamai kita lagi cross country di gunung, tiba-tiba di tengah alang-alang berguncang itu alang-alang secara hebat, ada apa ketika dilihat ada orang yang berzina. Oh, yuk kita rajam rame-rame. Enggak boleh. Atau kita ngegerebek rumah kos-kosan. Nah, langsung rajam. Enggak boleh. Karena harus melalui persidangan. Hakim yang memutuskan. Dan minimal harus ada berapa saksi? 4. Kalau hanya 3 gak bisa. Nanti yang 3 ini yang dihukum. Dan saksinya harus melihat langsung seperti melihat masuknya tutup botol ke botolnya. Kalau umpam ketika saksi, apa yang kamu lihat? Saya lihat mereka berdua masuk kamar, sejam kemudian keluar lagi dua-duanya dalam keadaan habis mandi. Nah, itu gak bisa diterima sebagai persaksian. Persaksian untuk sebuah perzina. Tapi kalau semua terbukti, iya. Demikian juga umpamanya orang yang murtad. Nabi SAW bersabda, la yahilu dami mri'in muslim illa bi ihdats tsalats. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara yang 3. Yang pertama adalah asy-syekhuz zani. Yang kedua orang-orang yang pernah menikah kemudian berzina. Ats-tsayyibuz zani. Yang kedua wan nafsu bin nafsi. Kisos. Dan yang ketiga at-tarikulidinih al-mufariqulil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ini sama maknanya. At-tariku lidinihi maknanya sama dengan al-mufariku lil jamaah, yaitu murtad. Jamaah yang dimaksud di sini jamaah kaum muslimin. Karena apa? At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariku. Al-mufariku itu badal dari at-tariku. Maknanya sama. Murtad. Rasulullah SAW bersabda, man badala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Bukan jamaah dalam arti kelompok yang menyempal dari mayoritas kaum muslimin. Eksklusif. Mereka memisahkan diri dari umumnya kaum muslimin, ada imamnya, ada bai'atnya, ada hak dan kewajiban. Ah, keluar aja karena enggak setuju, bunuh. Enggak boleh ini. Salah dalam menerapkan dalil. Ada berapa ribu jamaah yang kayak begitu tuh. Dan semuanya merasa benar, semuanya merasa dirinya lah yang paling berhak, yang lainnya bugot. Akhirnya semuanya jadi bugot. Nah, itu tiga alasan yang menyebabkan halal darahnya. Tapi, ada tapinya. Hadis ini pun bukan hasr. Bukan pembantah, bukan pembatas, hanya tiga-tiganya itu bukan. Ada yang lain. Yang dibolehkan untuk dibunuh. Seperti apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang para pencela para sahabat. Siapa yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumannya apa? Bunuh. Karena apa? Karena mereka telah kufur, telah murtad. Berdasarkan nas ayat dan banyak lagi hadis yang sahih. Allah berfirman, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Itu ayat ke-29 dari surah Al-Fath, dari surah ke-48, tentang para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nah, itu Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat kan, keras kepada orang kafir tapi saling menyayangi di antara sama mereka. Nah, terus di akhir ayat itu dikatakan para sahabat kazar'in akhraja syatahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Dari tunas itu tumbuh batang, lalu fastaghladha fastawa 'ala suqih, mengeraslah, menguatlah batang itu dan tegak, fastawa 'ala suqih, di atas pokok pangkalnya. Yu'jibu zurra', pohon itu mengagumkan para penanamnya. Pohon itu adalah para sahabat. Siapa yang menanamnya? Ya, yang membinanya siapa? Nabi SAW. Nabi bangga dengan sahabat. Sampai memuji. Memuji para sahabat. Dalam ayat disebut kuntum khairu ummatin. Dalam hadis disebut khairun nas qarni. Yu'jibu zurra. Liyaghidha bihimul kuffar. Agar Allah menjadikan orang-orang kafir benci kepada para sahabat. Allah menjadikan orang-orang kafir akan benci kepada para sahabat. Makanya berdasarkan ayat ini, Imam Malik menyatakan siapa yang membenci para sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini. Hukumannya apa? Bunuh. Oleh karena itulah, maka hadis yang menyatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara yang tiga, itu bukan hasr. Bukan pembatas hanya tiga itu saja, enggak. Itu hanya tiga di antara sekian banyak dosa yang menyebabkan pelakunya halal darahnya. Inilah yang kedua, yang ketiga yang di wajibkan untuk dijauhi adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. InsyaAllah keempat, kelima dan seterusnya akan kita lanjutkan di lain kali. Sekarang waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan sisa waktu yang sedikit ini kita pakai untuk tanya jawab Dipersilakan kepada pembawa acara di Cileungsi untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Ustaz, terima kasih bagi Anda sore yang materi dan penjelasan yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dari konten Islam Bahmani Allah wa Iyakum Surah Kusiman Sanki dan para pendengar di Roja dan Pemirsa TV Roja maupun saat ini yang berada. Ini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz, dan persilakan silakan hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat yang Anda kirimkan di 081-317-776-543. Pertanyaan pertama sekarang kita akan sampaikan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Silakan Pak. Silakan bertanya langsung ke Ustaz. Salat apa, Pak? Iya. Mohon maaf, Ihsan, salat apa tadi? Kunci? Salat kunci atau salat hadiah salat bahasa Indonesia ya. Baik, barakallahu fik Bapak di Sukabumi ya. Salat kunci atau salat hadiah. Dilakukan 2 rakaat. Di rakaat pertama baca ayat kursi, yang kedua apa tadi? Al-Hakum Mutakatsir 11 kali ya. Taib, yang disebut atau yang dimaksud dengan sholat kunci dan sholat hadiah tadi, wallahu a'lam, kita tidak pernah menemukan adanya dalil tentang masalah ini. Berita dan pengamalan orang-orang tentang masalah ini banyak, tapi ada tapinya. Ibadah, yang dimaksud ibadah adalah jenis dan tata cara pelaksanaan ibadah pada asalnya haram. Al aslu fil ibadati at-tahrim illa ma qama dalilun ala amri. Pada asalnya ibadah itu haram, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya, baru jadi wajib atau sunnah. Seperti sholat, pada asalnya sholat haram, kecuali kalau ada dalil yang merintahkan, jadi wajib, seperti sholat wajib yang 5 waktu. Atau yang sunnah seperti tahajud, duha, istikharah, tahiyatul masjid, rawatib, syukur wudu, dan seterusnya. Adapun kalau sholat yang tidak dicontohkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW, maka terkena dengan keumuman hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contohnya dari aku, maka itu tertolak. Dalam hadis lain masih dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mengada-adakan satu amalan baru yang tidak aku contohkan, yang tidak merupakan bagian dari agamaku, maka itu tertolak. Jadi kalau kita melakukan satu jenis ibadah, apapun ibadah itu, seperti sholat, tapi sholat tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh para sahabat juga demikian, maka jangan sekali-kali untuk kita amalkan, tapi harus dijauhi. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, iyyaka wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Ini dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, radio, TV, kemudian ponsel, kemudian laptop, pesawat terbang, itu bukan urusan agama. Itu urusan dunia, boleh-boleh saja. Sehingga saya sempat tuh membaca baik di Facebook atau di internet, tanyain tuh ke roja yang tukang ngebidah-bidahkan amalan, tuh kalau hukumnya radio bidah enggak, gitu kan? Kok mereka sendiri tukang ngebidah-bidahkan tapi mereka sendiri bikin radio dan TV? Ini orang enggak ngerti apa itu bidah. Bidah itu hanya perkara agama yang diada-ada. Adapun di luar perkara agama, perkara-perkara dunia, walaupun perkara dunia itu jadi wasilah untuk agama, maka boleh. Improvisasi sehebat mungkin boleh. Adanya radio yang dijadikan alat dakwah, adanya TV yang dijadikan alat dakwah, adanya pesawat terbang yang ngangkut kita ke Mekah dan ke Madinah, itu urusan dunia sekalipun jadi sarana untuk ibadah, boleh, gak apa-apa, bebas. Tapi sholat, apa sholat perkara dunia atau agama? Ya pasti agama lah. Kalau urusan agama, lihat Nabi mencontohkan gak? Kalau iya, hadisnya mana? Oh ini sahih, lakukan. Kalau enggak, jangan. Oh ada hadisnya tapi siapa periwinya? Enggak tahu, sahih enggak? Enggak tahu. Jangan juga diamalkan. Coba perhatikan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ndaklah orang-orang yang menyimpang dari contoh dari Nabi, ya, dalam beribadah tidak mencontohkan Nabi, mukhalafah, berselisih, menyelisih contoh dari Nabi, ndaklah orang itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang sangat pedih. Oleh karena itulah, maka sholat-sholat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak didasarkan kepada sebuah hadis yang sahih, maka jangan kita amalkan, kita mengamalkan agama hanya sebatas apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Adapun sholat tadi, sholat hadiah dan sholat kunci, maka tidak berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Allahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Allah khairan, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, kita akan beralih ke pesan singkat dari saudari Ani di NTB. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah aib untuk mensimpati laki-laki atau menarik simpati laki-laki termasuk sihir? Silakan Ustaz berikan nasihat dan jawaban. Iya. Ukhti di NTB, barakallahu fik. Pandangan mata untuk memikat laki-laki, itu bukan ain. Walaupun ain maknanya mata. Tergantung bagaimana caranya. Kalau mata dipakai untuk memikat laki-laki itu dengan cara mengerling, dengan cara jelalatan, dengan cara dikedip-kedip sebagai isyarat untuk ajakan maksiat, itu bukan sihir. Itu mah ganjen aja. Itu maksiat. Tapi ada tapinya. Kalau mata tersebut adalah mata yang sudah dibarengi dengan mantra-mantra tertentu, ritual-ritual tertentu, begitu dipakai untuk menatap seseorang lalu mempengaruhi batin orang itu, iya, itu sihir. Dan itu termasuk jenis sihir, atau nanti juga akan kita bahas, itulah yang oleh orang-orang di Sunda ini disebut pelet, disebut asihan. Dan itu salah satu di antara jenis sihir. Jadi ada dua jenis kerlingan mata itu, kalau hanya dikerlingkan, dikedip-kedip untuk memikat, disertai senyuman dan sikap genit, itu maksiat dan tidak termasuk sihir. Tetapi kalau itu disertai dengan adanya jampi dan ritual sebelumnya, sehingga mempengaruhi batin orang yang ditatapnya, yaitu termasuk salah satu di antara jenis sihir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, terakhir mungkin ya. Terima kasih Ustaz. Para politikum jazakallahu khairan atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami bacakan pesan singkat dari saudara Fajar di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Apakah perbuatan sihir itu merupakan perbuatan jin dan bantuan dari jin? Apakah jin itu bisa berbentuk makhluk halus seperti tuyul, jenglot, dan jelangkung? Silakan Ustaz. Iya. Fajar di Lampung, barakallahu fiik. Iya, sihir itu perbuatan setan dari kalangan bangsa jin atas permintaan manusia yang berprofesi dukun. Ada syarat di antara mereka yang harus dipenuhi, ada kesepakatan dan perjanjian di antara mereka yang harus dipenuhi. Hasil kerjasama ini melahirkan sihir tadi, ya. Nah, apakah jin itu berjenis-jenis seperti ada tuyul, ada kuntilanak, ada genrewo, ada jelangkung, ada apa tadi? Jenglot. Itu hanya istilah yang diberikan oleh manusia semata-mata. Tapi di dalam praktek-praktek tadi ya ada keterlibatan jin. Ya, adanya umpamanya genrewo atau tuyul atau kuntilanak itu jelmaan setan dari kalangan bangsa jin yang menyerupai demikian untuk melemahkan iman manusia. Tapi itu bukan wujud asli mereka. Adanya jailangkung seperti mungkin kalau itu benar ada keterlibatan bangsa jin, tapi bukan nama dari bangsa jin itu sendiri. Ya, jadi ya sihir merupakan perbuatan setan dari kalangan bangsa jin atas permintaan manusia yang berprofesi sebagai dukun. Wallahu a'lam bishawab. Ihsan, di sini sudah hampir maghrib, cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.